untuk mempelajari agama Allah, mempelajari tauhid, yaitu asraful ulum, ilmu yang paling mulia adalah ilmu tauhid. Karena kemuliaan ilmu tergantung kemuliaan yang dibahas di dalamnya. Sedangkan ilmu tauhid adalah membahas tentang zat yang paling mulia, paling agung, yaitu Allah. Dan membahas tentang hak-haknya dan apa yang berkaitan dengannya, menjadi kekhususannya, baik masalah rububiyahnya, uluhiyahnya, dan nama-nama dan sifatnya. Maka tidak ada ilmu yang lebih mulia daripada ilmu tauhid. Dan juga tauhid aujabul wajibat, kewajiban yang pertama yang Allah wajibkan kepada hambanya adalah tauhid, yaitu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas semata-mata karena mengharapkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita manfaatkan pada kesempatan ini untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Tauhid. Kita masih pada bab yang ke-38. Bab yang menjelaskan firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat ke-60 berkaitan dengan adanya orang-orang yang mengaku dirinya beriman terhadap apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ternyata dalam hatinya menginginkan berhukum dengan hukum tauhid, yakni hukum yang menyelisi apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Pada pertemuan yang terakhir, kita telah membaca apa yang disebutkan oleh muallif rahimahullah dalam mengakhiri bab ini, yaitu dua riwayat tentang sebab turunnya ayat tersebut. Yang pertama riwayat dari As-Sa'bi rahimahullah yang menjelaskan adanya dua orang yang berselisih, yang satu dari orang munafik yang zahirnya Islam, mengaku Islam, dan yang satunya adalah dari Yahudi yang masih di atas agama Yahudi yang menolak Islam. Akan tapi yang munafik ini, yang mengaku Islam ini, malah menginginkan permasalahannya diangkat di hadapan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sedangkan Yahudi mengajak untuk diangkat permasalahannya di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang Yahudi mengetahui bahwasannya Rasulullah SAW memutuskan sesuai dengan syariat Allah, sesuai dengan wahyu, di atas kebenaran. Tapi orang munafik yang mengaku Islam malah tidak mau, enggan diajak untuk diputuskan permasalahannya sesuai dengan syariat Allah, malah milih hukum yang lain. Ini sifatnya orang munafik, ya ikhwan. Ini sifatnya orang munafik. Diajak untuk berhukum dengan hukum syariat, enggan cari hukum yang lain. Nah ini sifatnya orang munafik. Zahirnya Islam, tapi yang diinginkan dalam hatinya berhukum dengan selain hukum Islam. Dan seluruh hukum yang bertentangan dengan hukum Islam ini hukum tauhid. Maka riwayat ini sesuai dengan makna ayat 6. Yaitu ada orang yang mengaku beriman terhadap apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ternyata menginginkan berhukum dengan hukum tauhid. Ini sifatnya orang munafik. Dan terkadang kita jumpai sebagian kaum muslimin, lisannya kita tegakkan syariat, kita perjuangkan syariat, kita harus dengan syariat. Tapi ketika kepentingannya tidak tercapai, bila dengan syariat, dia beralih dengan aturan yang lain. Ini kadang-kadang dapat ada di antara kaum muslimin yang semacam itu. Ketika kepentingannya tidak akan diperoleh apabila dengan syariat Islam, apabila kepentingannya tidak akan didapat apabila dengan syariat Islam, dia akan mencari syariat yang lain. Ini bukan sifatnya orang yang beriman, yang meyakini bahwasannya syariat Islam adalah syariat yang sempurna, yang paling adil, dan yang paling bermaslahat untuk umatnya, untuk manusia. Insya Allah pada malam ini kita akan membaca apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kitabnya Fathul Majid, dalam menjelaskan asar ini, asar dari As-Sa'bi. Qala Asy-Syaikh Abdul Rahman Ibnu Hasan Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, wa fi ma qalahu Asy-Sya'bi ma yubayyinu annal munafiqa yakunu ashadda karahatin lihukmillahi wa rasulihi minal yahudi wan nasara. Perhatikan ini kaum muslimin. Apa yang disebutkan oleh As-Sa'bi atau apa yang diriwayatkan oleh Sa'bi ini menjelaskan bahwasannya orang munafik lebih benci kepada hukum Allah dan Rasulnya daripada Yahudi dan Nasara. Ini sifat orang munafik. Diambil dari mana? Diambil dari kisah tadi. Orang Yahudi malah mengajak, ayo kita angkat permasalahan kita di hadapan Rasulullah SAW, di hadapan Muhammad SAW. Orang munafik malah enggak mau. Berarti orang munafik lebih benci. Nah, ini ya ikhwan. Ini sifat orang munafik. Zahirnya Islam bersama kaum muslimin, tapi ternyata dalam hatinya kebencian kepada hukum Islam, hukum Allah dan Rasul. Bukannya itu saja ini sifat orang munafik. Wa yakunu ashadd adawatin minhum li ahlil iman. Intabihu ya ikhwan. Bahkan orang munafik lebih sangat permusuhannya kepada ahlul iman. Hidupnya bersama kaum muslimin, hidupnya bersama orang-orang yang beriman, tapi hatinya menyimpan kebencian kepada orang-orang yang beriman. Ini orang munafik. Maka ada surat sendiri, surat Munafikun. Disebutkan sifat-sifatnya. Dalam surat Munafikun. Dan orang munafik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebenciannya kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya lebih sangat. Apa mereka hidup bersama Rasulullah SAW, kadang-kadang sholat bersama Rasulullah SAW dengan para sahabat, tapi dalam hatinya kebenciannya kepada Rasulullah SAW dan para sahabat sangat. Ini sifat orang munafik. Kalau ada orang mengaku muslim, mengaku beriman, ternyata dalam hatinya kebenciannya kepada kaum muslimin, benci kepada muslimin, sedangkan yang mereka mengamalkan Islam, istiqomah di atas Islam. Ini sifatnya orang munafik. Terkadang ada orang ngaku ahlu sunnah, tapi kebenciannya kepada orang yang mengamalkan sunnah, yang komitmen dengan sunnah, sangat sangat benci. Mana? Ngaku ahlu sunnah, tapi kebenciannya kepada ahlu sunnah lebih daripada yang lain. Ini ya. Kama huwal waqi fi hadhihi al-asminah wa ma wa qablaha. Dan itu nyata, sifat seperti itu nyata pada zaman sekarang ini, kata mu'alif. Zamannya mu'alif, apalagi zaman kita, zaman yang membaca kitab ini. Ya. Dan zaman yang sebelumnya. Maka pernah dalam perjalanan pulang dari perang Tabuk, ada sebagian dari mereka, orang munafik, mengatakan kepada teman-teman yang berjalan, di antara mereka ada sahabat, mengatakan, ma'ara qurra'ana ha'ula'i illa arhobana butunan wa akzabana alsinatan wa ajbanana indal liqa. Allah musta'an. Ini perkataan kata orang munafik ini yang turun ayat dalam surat Taubah ayat ke-65 kalau enggak salah. Naam. Ada orang munafik mengatakan, kami tidak melihat para kuro-kuro kami, maksudnya ini Rasul dan para sahabatnya. Mereka adalah ahli membaca Al-Qur'an. Aku tidak melihat kuro-kuro kami, para pembaca Al-Qur'an kami, maksudnya ini yang disebut adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Kecuali mereka adalah orang yang paling senang urusan perut. Kita tahu bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat hidupnya. Dituduh apa? Arhobana butunan. Orang yang paling senang dalam urusan perut. Masalah makan. Wa akzabana alsinan, paling pendusta lisannya. Coba Rasulullah SAW dan Rasulullah dikatakan paling pendusta lisannya. Wa ajbanana indaliko, dan orang yang paling penakut ketika ketemu dengan musuh. Mensifati Rasulullah SAW dan para sahabatnya dengan sifat semacam itu. Dan sifat ini sebenarnya ini ada pada orang munafik sebetulnya. Itu sifat itu sebenarnya ada pada orang munafik. Idha hadasa kadiba, sifatnya siapa ini? Alamatuman? Alamat munafik. Apabila berbicara dusta, mesti pegang perkataannya. Ini dengan besok sudah beda. Wa idza tumina khana. Apabila beri amanah, khianat. Idza wa'ada akhlafa. Apabila janji, menyelisih janjinya. Dibacain, idza khasama fajara. Apabila berselisih, licik orangnya. Fajir. Ini orang munafik ini. Kalau berselisih, licik orangnya. Bukan ingin mencari yang hak, bukan. Tapi bagaimana bisa menang. Ini liciknya orang munafik. Tapi menuduh Rasulullah SAW dan para sahabatnya dengan sifatnya mereka. Apa yang bisa kita ambil ya ikhwan? Biasanya pendusta menuduh orang lain itu dus pendusta coba. Orang licik menuduh orang lain licik. Ya enggak? Orang ambisi menuduh orang lain ambisi. Itu biasanya orang seperti itu. Allah musta'an. Ini orang munafik. Menuduh Rasulullah SAW dan para sahabat seperti itu. sifatnya mereka semua. Paling penakut kalau ada musuh. Paling pendusta. Paling senang urusan perut. Maka kalau umpamanya peperangan, kemenangan kaum muslimin, mereka langsung datang kepada para sahabat, kami juga ikut kalian ya kemarin perang. Gitu. Kalau pas Allah takdirkan kalah kaum muslimin, makanya ngikuti kami nasihat. Enggak pada terbunuh. Munafik. Ini. Dan setiap sejarah itu pasti ada orang-orang semacam itu. Selalu merusak kaum muslimin. Merusak kehormatan kaum muslimin. Terus kata beliau, wa min i'anatil aduwi alal muslimin. Ini kejahatan orang munafik. Dan juga termasuk sifatnya mereka membantu musuh untuk menghadapi kaum muslimin. Ini sifatnya orang munafik. Bagaimana kaum muslimin itu hancur. Ini orang munafik. Wa hirsihim ala itfa'in nuril Islam wal iman. Dan semangatnya mereka adalah untuk memadamkan cahaya Islam dan iman. Dan kapan munculnya orang munafik ya ikhwan? Kapan munculnya orang munafik? Siapa yang tahu? Setelah Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Perang Badar. Kaum muslimin diberi kemenangan. Mulai bangkit kaum muslimin mempunyai kekuatan. Nah, disitulah akan muncul orang-orang nifak, orang-orang munafik. Kaum muslimin masih lemah. Dakwah di Mekah masih banyak tantangan musuhnya, enggak ada orang munafik, enggak ada. Ya kalau kondisi-kondisi sudah kaum muslimin diberi kemenangan, kejayaan, maka Allah akan uji dengan adanya orang-orang munafik. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang yang beriman, yang istiqomah semakin kokoh. Jangan khawatir. Banyaknya orang munafik. Orang-orang yang beriman, yang istiqomah semakin kokoh dengan keislamannya. Wa man tadabbara ma fit tarikh wa ma waqa'a minhum fil waqa'i' arafa anna hadha halul munafikin qadiman wa haditha. Ini perhatikan ya ikhwan, perhatikan ini. Barang siapa yang mau meneliti sejarah, perjalanan sejarah dari zaman Rasulullah SAW terus dalam perjalanan sejarah sampai zaman kita. Dan apa yang terjadi dari mereka dalam beberapa musibah-musibah yang disebabkan dari orang-orang munafik. Sampai hancurnya khalifah, khilafah Islamiyah. Sebabnya banyaknya orang-orang munafik. Hancurnya dakwah karena munculnya orang-orang munafik pada tampil di dakwah. Ini hancurnya dakwah. Orang yang enggak punya modal ilmu, orang yang enggak pernah mempelajari ilmu ingin tampil dalam dakwah, ini hancurnya dakwah. Ini ya. Perhatikan dalam sejarah kaum muslimin. Memang di sini dalam urusan dunia, orang yang enggak punya ilmu tidak akan berani bicara masalah urus dunia. Orang enggak punya ilmu kesehatan enggak mungkin akan bicara berani dalam kesehatan, betul enggak? Betul enggak? Orang tidak punya ilmu bangunan tidak mungkin berani bicara tentang bangunan. Ya enggak? Ya enggak? Orang yang tidak punya ilmu tentang bisnis enggak mungkin akan berani bicara masalah bisnis, betul enggak? Tapi dari ilmu agama semua orang ingin bicara. Yang enggak pernah belajar ilmu agama ingin bicara, betul enggak? Betul enggak? Nah, ini. Bahkan ingin mimpin. Ini coba musibah. Musibah ya ikhwan. Kalau dakwah Islam sudah seperti itu. Intabihu ini semuanya. Dalam ilmu dunia enggak berani orang bicara kalau bukan bidangnya. Masa orang enggak pernah belajar teknis sipil ceramah tentang bangunan. Ini kokohnya semacam ini, harus begini. Besinya ukuran ini. Apanya lagi? Pasirnya ini begini. Enggak mungkin berani. Oh, bukan bidang saya. Yang tidak pernah bicara kesehatan, enggak mungkin akan bicara, oh penyakit ini obatnya ini. Penyakit ini akan pegang. Turun-turun dari mimbar. Antum itu belajar apa? Ya enggak? Ya enggak? Tapi ilmu agama semuanya bicara di mimbar. Berani semuanya. Betul? Betul. Allah musta'an. Apakah yang semacam ini akan bangkit, dakwah akan jaya, akan berkembang? Hancur. Kalau orang-orang yang tidak punya ilmu tampil di dakwah. Orang yang tidak pernah belajar ilmu agama tampil dalam dakwah Islam, muncul dalam imam, akan rusak dakwah ya ikhwan, rusak dakwah ya ikhwan. Kalau ingin tampil dalam dakwah, belajar dulu. Jadi santri. Masuk PAUD dulu. Pra, TA. Ya enggak? Tiba-tiba muncul. Ingin nangani dakwah. Ingin bicara dalam dakwah. Ingin berbicara dalam dakwah. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Intabihu ya. Ini tanda tajam hancurnya dakwah Islam ketika ditangani oleh orang yang bukan bidangnya dalam masalah dakwah. Dan biasanya orang semacam ini lebih berani daripada orang yang mempunyai background ilmu dakwah, ilmu Islam. Kadang mereka lebih takut bicara. Tapi yang ini lebih berani, lebih tampil. Oh, ini saya. Saya kan begini-begini. Ini gitu. Waqad hadzarallah. Intabi perhatikan ini. Waqad hadzarallah nabiyahu sallallahu alaihi wasallam an ta'atihim wa qurba minhum. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memperingatkan nabinya, jangan ikuti mereka. Orang munafik, jangan ikuti mereka. Jangan dekat dengan mereka, jauhi orang semacam itu. Ini akan merusak dakwah. Jangan dituruti orang yang seperti itu, orang-orang munafik yang seperti itu. Jangan didekati orang semacam itu. Karena ini akan merusak dakwah. Ini ya ikhwan. Doa Nabi Ibrahim. Rabbi habli hukma wa alhikni bisolihin. Ya Allah, berilah kami ilmu, pemahaman, dan gabungkan aku bersama orang-orang yang salih. Ini doanya Nabi Ibrahim. Dan kita semua perlu doa seperti itu. Minta ilmu, pemahaman yang baik, dan digabungkan dengan orang-orang yang salih. Jangan bergabung dengan orang yang licik, orang yang jahat. Jangan dekat-dekat orang itu. Akan memadrolkan antum sendiri. Akan dirugikan antum sendiri dengan orang yang licik dan jahat itu. Ini ya. Jauhi orang-orang yang semacam itu. Wahaddahu ala jihadihim fi mawadi min kitabihi. Dan Allah menganjurkan atau menghangsung nabinya untuk menjihadi mereka, untuk memerangi mereka. Dalam beberapa ayat dari kitabnya. Maka kalau ingin memilih teman, teman yang kelihatan saleh, orang yang licik, jangan berteman dengan orang yang lisannya ini, orang tidak aman darinya, adanya celaan-celaan, orang tidak ada yang tidak selamat dari celaannya, tuduhannya, bahaya. Ini ya. Dan jihad munafik. Ya. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dilakukan Rasulullah Sallam adalah jihad dengan hujjah, dengan bayan, dengan dalil. Beliau tidak memerangi orang munafik secara fisik dengan senjata. Bahkan beliau tidak membunuh orang munafik. Nanti akan sebutkan di belakang apa sebabnya. Insya Allah akan sebutkan. Wa qala ta'ala. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam surat Tahrim. Ayat ke-9. Ya ayuhan nabi. Jahidil kuffara wal munafiqin. Wahlud alaihim. Wa ma'wahum jahannam wa bisal masir. Hai orang-orang yang, hai Nabi, jihadilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah kepada mereka, dan tempat kembalinya mereka adalah jahannam, seburuk-buruk tempat kembali. Rasulullah SAW ketika masih hidup, beliau menjihadi orang kafir dengan peperangan-peperangan. Tapi orang munafik tidak dengan peperangan. Karena zahirnya muslim. Rasul menghindari untuk membunuh mereka karena khawatir nanti disangka Rasulullah membunuh para sahabatnya. Untuk menjaga jangan sampai muncul mafsadah yang lebih besar. Yaitu sangkaan bahwasanya Muhammad SAW membunuh sahabatnya. Karena banyak. Nanti musuh-musuh beliau akan membuat isu. Ini. Maka beliau menghindari untuk membunuh orang munafik. Tapi hujah-hujah dalam Al-Quran banyak sekali tentang keburukan orang munafik. Hadis-hadis banyak menjelaskan tentang sifat-sifat orang munafik. Yang hendaknya kita berusaha untuk menjauhi dari